Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh al-Imam Yahya ibn Syaraf ibn al-Hasan ibn al-Husain al-ma'rufu bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Kata Nawawi rahimahullah as-sadisa asyar. Hadis yang ke-16 atau hadis yang ke-134 dari Riyadhus Shalihin. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man shallal bardain dakhalal jannata. Barang siapa yang melaksanakan salat pada dua waktu dingin maka dia akan masuk ke dalam surga. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari wa Muslim. Kata Nawawi wal bardan as-subhu wal asru. Salat dua waktu dingin adalah subuh dan asr. Tayyib. Ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di sini Al-Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu tentang bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita menjaga dua waktu salat yang notabene kedua waktu tersebut adalah waktu terdingin dari atau dalam satu hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang melaksanakan salat pada dua waktu dingin dia akan masuk ke dalam surga. Dan telah kita nukilkan tadi An-Nawawi menjelaskan yang dimaksud al-bardain dua waktu dingin adalah waktu subuh dan waktu asr. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan li anna salatal fajri taqa'u fi abradi ma yakunu minal lail. Kenapa salat subuh dan salat asar itu disebut dengan salat waktu dingin? Tayib. Dalam satu hari dibagi dua, ada nahar, ada lail. An-nahar itu siang, al-lail itu malam. Lail, waktu malam itu kondisi paling dinginnya adalah di akhirnya. Waktu malam kondisi paling dingin adalah di akhirnya, yaitu di akhir malam ketika menjelang waktu subuh. Wa salatul asri taqa'u fi abradi ma yakunu minan nahar ba'da az-zawal. Adapun salat asar juga termasuk waktu paling dingin dari nahar, dari siang hari. Jadi kalau malam waktu paling dinginnya ketika subuh, siang itu waktu dinginnya ketika asar. Jadi melihat kondisi waktunya tersebut, makanya sholat subuh dan sholat asar disebut dengan sholatul bardain, sholat pada dua waktu dingin. Tayyib. Nah, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau hanya mengatakan man shallal bardain, barang siapa yang mau sholat pada dua waktu subuh. Ini jangan disalahfahami berarti kalau tidak sholat tidak mengapa, karena beliau membuka dengan kalimat man, barang siapa, persyaratan. Akan tetapi maknanya disebutkan oleh para ulama yang dimaksud dengan man shallal bardain adalah man yuhafid ala sholatil bardain, siapa yang menjaga sholat pada dua waktu dingin. Jadi bukan ikhtiar, bukan pilihan Yang mau sholat di dua waktu dingin dia akan masuk surga, yang tidak mau tidak akan masuk surga, tidak seperti itu. Tapi ini adalah hasungan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar seorang itu lebih memperhatikan sholat wajib yang ada pada dua waktu dingin, yaitu waktu subuh dan waktu asr. Tayyib. Faiqamatuhuma min asbabi dukhulil jannah. Maka ketika seorang memperhatikan dua waktu tadi, itu termasuk salah satu sebab yang dapat memasukkan dia ke dalam surga. Tayyib. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa qad thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan ada satu hadis yang sering juga kita bahas dan mungkin maklum kita ketahui bersama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kondisi orang-orang yang nanti masuk ke dalam surga. Mereka akan mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih utama dan jauh lebih baik dibandingkan surga itu sendiri. Jadi masuk ke dalam surga itu sebuah nikmat agung, nikmat besar yang diharapkan oleh semua manusia. Tapi ada kenikmatan yang lebih besar dibandingkan hanya sekedar masuk ke dalam surga. Dan nikmat tersebut adalah nikmat an-nazar ila wajhillahi azza wajal. Nikmat memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu puncaknya kenikmatan di dalam surga adalah tatkala kita diizinkan untuk melihat wajah Allah azza wajal. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarauna rabbakum." Kalian wahai orang-orang yang beriman yang telah masuk ke dalam surga, satarauna rabbakum, akan melihat Rabb kalian nanti. Kama tarawnal qamara Lailatul Badr, atau dalam riwayat yang lain, kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan ini ketika itu sedang purnama. Baik. Sedang purnama, jadi tidak ada awan, tidak ada mendung, dan bulan sedang terang-terangnya, bentuknya sedang sempurna, bulat sempurna. Baik. Kata Nabi, kalian akan melihat wajah Rabb kalian nanti sama seperti kalian melihat bulan ini. La tudhammuna fi ru'yatihi, tidak akan berdesak-desakan kalian dalam melihat. Ini berita, ini kabar. Tapi setelah itu Rasulullah SAW menyertakan dengan satu bimbingan. Beliau mengatakan, fa'inis tata'atum, kalau seandainya kalian mampu, an la tughlabu ala salatin qabla tulu'il fajr wa qabla ghurubiha fa'alu. Kalau kalian mampu untuk tidak terkalahkan, bisa menjaga sholat sebelum terbitnya matahari dan sholat sebelum terbenamnya matahari, faf'alu, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Ini bimbingannya di depan beritanya. Nah, di sini ada hubungan kuat antara sholat subuh dan sholat asar yang dijaga oleh seseorang dengan potensi dia nanti akan mendapatkan nikmat besar memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak demikian, tidak mungkin ini disertakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-238, juz yang kedua. Kata Allah azza wajal, "Hafizu 'alas salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Perintah lebih tegas dari Allah untuk memperhatikan sholat asar. Kata Allah, hafidhu ala salawat, jagalah oleh kalian, perhatikanlah oleh kalian ala salawat, waktu-waktu sholat tersebut. Wassalatil wusta, dan lebih utama adalah sholatul wusta. Sholat wusta adalah sholat tengah. Waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk Allah Subhanahu wa taala qanitin, dalam keadaan qanit ay khashi'in, dalam keadaan khusyuk. Nah, apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salatul wusta di sini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala membedakan penyebutannya dibandingkan as-shalawat tadi? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan hafidhu 'ala shalawat, jagalah oleh kalian waktu-waktu salat itu, cukup mencakup semuanya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan satu, dispesialkan penyebutannya, was-shalatul wusta, dan jagalah pula sholat wusta, sholat pertengahan. Para ulama berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud dengan sholat wusta. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud sholat wusta adalah sholat subuh. Salatul Fajr. Ada yang mengatakan bahwa salat wusta yang dimaksud oleh Allah di sini dalam ayat ini adalah salat Asar. Dan yang lebih kuat bahwa salatul wusta yang dimaksud oleh Allah adalah salat Asar. Kenapa demikian? Hal ini didukung oleh banyak dalil. Salah satunya hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau yang menjelaskan sendiri tentang salat wusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul wusta salatul asr. Yang dimaksud dengan salat wusta adalah salat asr. Baik. Jadi ini tafsir atau bayan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bahwa salatul wusta itu adalah salat asr. Baik. Dalil yang lain pada kisah perang Ahzab atau perang Khandaq. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum yang berperang menghadapi pasukan Ahzab dari pertengahan siang sampai mendekati sore hari. Nah, lewat waktu salat Asar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Mala Allahu buyutahum naran syaghaluna an salatil asri salatil wusta." Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi rumah-rumah mereka dengan api. Semoga Allah membakar rumah-rumah mereka. Kenapa? Mereka menyibukkan kami dari sholat asar, yaitu sholatul wusta. Taib. Jadi sholat asar memiliki tempat di hati Nabi SAW. Beliau sangat memperhatikannya. Demikian juga dalam kisah ketika sholat khauf yang sudah pernah kita bahas. Ada 6 cara sholat khauf tersebut. Ketika Nabi SAW saat itu melaksanakan sholat duhur dan musuh yang tadinya sudah berlarian di atas-atas bukit, melihat bagaimana saat kaum muslimin sholat begitu khusyuknya, fokus konsentrasi dengan sholat mereka, muncullah kemudian ide dari musuh-musuh tersebut, setelah ini akan datang satu waktu sholat berikutnya di mana waktu sholat tersebut lebih mereka cintai dibandingkan anak-anak dan istri-istri mereka. Sholat apa itu? Sholat asar. Baik. Maka ketika datang waktu sholat tersebut, kita akan serang mereka dari seluruh penjuru sehingga mereka akan mudah untuk dikalahkan. Ini strateginya, ini rencananya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkata lain, Allah menetapkan lain. Diturunkanlah oleh Allah Azza wa Jal syariat sholat khauf. Jadi tetap terjaga sholat asar. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-16. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. As-sabi'ah 10, hadis yang ke-17. Wa anhu, dan dari beliau radhiyallahu taala anhu. Siapa sahabatnya tadi? Hah? Abu Musa Al-Asy'ari. Baik, ahsan. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridul 'abdu." Apabila seorang hamba itu sakit, au safara, atau dia sedang safar, kutiba lahu, akan dicatat untuknya, mithlu makana ya'malu muqiman sahihan, seperti halnya dia sedang muqim, tidak bepergian, sahihan, dia sedang sehat, tidak sakit. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberitakan kepada kita tentang sebuah keutamaan yang akan didapatkan bagi mereka orang-orang yang yudawim al-khair, yudawim al-amal as-salih, yang terbiasa melakukan amal soleh, terbiasa melakukan kebaikan. Yakni idza maridul abdu, ketika seorang hamba dia tiba-tiba jatuh sakit, au safar, atau ketika seorang hamba dia sedang safar. Dua kondisi ini pastinya, bukan seringnya, pastinya akan membuat seseorang itu tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, termasuk juga amalan soleh. saat sakit, yang ketika dia sehat bisa melakukan ini itu, ketika sakit dia tidak dapat melakukannya. Atau seorang yang safar, ketika bepergian dia jelas tidak bisa melakukan amalan-amalan sebagaimana ketika dia mukim di negerinya, tidak sedang bepergian. Karena seorang musafir fokus konsentrasi dengan safarnya. Akan tetapi ketika dua orang ini adalah mudawi ma'alal khair, orang-orang yang setiap harinya dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi dengan amal soleh, maka tidak akan ada pengaruhnya dia sedang sehatkah atau dia sedang sakit, dia sedang mukim atau dia sedang safar. Dihitung pahalanya, ajarnya, ganjarannya sama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia adalah orang yang rajin sholat malam, meskipun dalam kondisi sakit dia tertidur tidak bisa bangun di malam hari itu, tetap dicatat untuk dia malam itu dia sholat malam. Yang menjaga sholat subuh berjamaah rutin, meskipun ketika dia sakit tidak bisa sholat berjamaah di masjid, ketika dia safar tidak mampu untuk berjamaah di masjid seperti biasanya, Allah tetap akan catatkan untuk dia seperti dia sholat berjamaah. Yang setelah subuh qiraatul Quran, membaca Al-Quran, menunggu di tempat sholatnya sampai matahari itu meninggi, setelah keluar dari waktu larangan dia sholat dua rakaat, itu menjadi rutinitas kebiasaannya, maka ketika dia sakit amalan itu akan tetap dicatat untuknya, amalan itu akan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang itu. Jadi ini keutamaan. Dan di sini sisi hubungan hadis ini dengan bab yang beliau sebutkan, semakin banyak ketaatan yang dilakukan oleh seseorang tidak akan menjadikan rugi bagi dia, tidak akan sia-sia untuk dia. Baik, minimalnya adalah saat dia tidak bisa melakukannya, Allah tetap akan mencatat itu sebagai tabungan amalan kebaikan. Baik, nikmat mana lagi yang seperti ini? Meskipun sakitnya lama, tidak 1-2 hari, 3 hari, sakitnya sampai 1 bulan, sampai 2 bulan, bahkan sampai 1 tahun sakitnya, dia tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Safar pun demikian, tidak dibatasi safar berapa jaraknya, pokoknya selama dia safar rutinitas seperti biasanya tidak bisa dia lakukan, akan tetap tercatat untuk dia. Safarnya 1 bulan, 2 bulan, safarnya 1 tahun, 2 tahun, tetap tercatat untuk orang tersebut melakukan kebaikan. Taib. Maka dari itu kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wa fi hadza tanbihun, di dalam hadis ini ada sebuah peringatan untuk kita sekalian. Ala annahu yanbaghi lil aqil, sepantasnya bagi seorang yang berakal, madama fi halis sihhati wal faragh, ketika dia sedang dalam kondisi sehat, dia sedang banyak waktu luang, an yahrisa alal a'malis shalihah, untuk bersungguh-sungguh bersemangat melakukan lebih banyak amalan soleh. Bisa digaris atasi, bisa dijadikan faedah apa yang disebutkan oleh beliau. Sepantasnya bagi seorang yang berakal ketika dia masih sehat dan punya banyak waktu luang, punya banyak kesempatan, gunakan, manfaatkan untuk memperbanyak amalan soleh. Hatta idza syughilat anhu bimaradin au ghairihi, sehingga ketika nanti dia tersibukkan, datang satu penyakit yang tiba-tiba saja, tidak dia harapkan, tidak dia inginkan, terjadi pada dirinya, terganggu aktivitas amal ibadah hariannya, kutiba laka kamilan, akan dicatat untuk kamu sempurna seperti hari-hari biasanya, seperti hari-hari kemarin. Taib. Walihada, oleh karena itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, ni'matani, ada dua nikmat, maghbunun, yang kebanyakan dilalaikan oleh manusia, yaitu as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maksudnya apa disebutkan oleh beliau? Semua insyaallah tahu sehat itu nikmat. Semua mengerti kesempatan waktu luang itu juga nikmat. Dan dia tidak mau dianggap sebagai seorang yang tidak berakal atau seorang yang gila ketika punya waktu luang, ketika punya kesehatan tidak dimanfaatkan. Namun praktek nyatanya banyak sekali manusia yang melupakan kenikmatan besar dengan adanya sehat dan adanya kesempatan itu. Mereka tahu itu manfaatnya besar. Mereka tahu itu nilainya mahal, tidak bisa tergantikan. Teorinya paham, tapi untuk prakteknya. Nah, di sini pertanyaannya akan kembali kepada diri kita masing-masing, termasuk orang-orang yang maghbunun fihima atau tidak. Kita ini termasuk orang-orang yang melalaikan dua waktu itu, dua nikmat besar tersebut atau tidak. Seorang akil dia akan memanfaatkan, sedangkan yang tidak akil dia hanya akan tahu ilmunya tanpa mau mengamalkan. Tayib. Demikian juga datang bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang lain, hadis yang panjang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ketika setelah beliau menyampaikan sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Maka wahai manusia, khudh min sihhatika limaradika. Ambil kesempatan sehatmu sebagai bekal ketika nanti datang masa sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan ambil kesempatanmu ketika masih hidup sebagai bekal ketika nanti kematian datang kepada kamu. Tayib. Ucapan ini diperselisihkan oleh para ulama tentang riwayatnya. Apakah ini ucapan Nabi atau ucapan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma? Karena Ibnu Umar ketika menyampaikan hal ini, beliau tidak memfasal antara berita dari Nabi di awal dengan statement ini tadi. Tayib. Al-muhim intinya bisa saja itu dari Ibnu Umar yang mengambil faedah hadis sebelumnya. Bisa saja itu bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan fokusnya siapa yang mengucapkan, tapi apa yang dikandung pada kalimat tersebut. Tayib. Ini berkaitan dengan kita semua. Kita semua sekarang sedang dalam kondisi sehat, sedang dalam masa sehat. Maka khudh min sihhatika limaradika. Manfaatkan kesehatan ini sebagai bekal ketika nanti datang sakit. Saat sudah sakit baru sehat itu akan bernilai. Dan demikian disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Nikmat itu tidak akan dirasakan sebagai sebuah nikmat besar tatkala seseorang itu belum kehilangan nikmat itu. Nah, kita punya ilmunya. Jangan sampai nanti baru kita betul-betul, oh iya, saat nikmat itu sudah benar-benar hilang dari kita. Betapa mahalnya nikmat kesehatan saat kita sakit. Ketika kita masih sehat begini susah. Seringkali susah, seringkali terlena dengan ini, dengan itu, lupa kalau kesehatan itu adalah nikmat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Namun ketika sudah sakit dan dia benar-benar menginginkan nikmat sehat itu, baru tergambar, oh, sehat itu nikmat yang mahal, sehat itu nikmat yang besar, yang utama, yang tidak bisa tergantikan. Itu baru ketika dia sakit. Demikian juga kehidupan. Semua orang paham bahwa hidup di dunia ini hanya satu kali. Tidak ada yang bisa hidup dua kali. Akan tetapi bagaimana cara mereka mengelola kehidupannya? Kata Abdullah bin Umar tadi, wa khudh min hayatika limautika. Selagi engkau masih hidup, manfaatkan kehidupanmu itu sebagai persiapan ketika nanti datang kematian. Hidup adalah nikmat yang besar yang masih kita rasakan sekarang. Kita bisa menyesalinya saat sudah nanti datang kematian. Apakah ketika manusia mati mereka menyesal? Semua manusia akan menyesal saat sudah datang kematiannya. Semua pasti akan menyesal. Apalagi yang selama hidupnya dia bermalas-malasan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia ogah-ogahan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih lagi orang-orang yang kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih besar lagi penyesalannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Ketika telah datang kematian kepada salah seorang dari mereka, mereka akan mengatakan rabbi irji'un, meminta, berharap kepada Allah, ya Allah kembalikan aku ke mana? Ke kehidupan dunia. Dia sudah berada di alam barzakh, minta dikembalikan ke kehidupan dunia. Kenapa minta dikembalikan? Masih ada hutang yang belum diselesaikan? Tidak. Masih ada ekonomi yang belum dituntaskan? Tidak. Masih ada tanggung jawab yang belum disempurnakan? Tidak, bukan itu. Permintaan mereka, la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Mudah-mudahan ya Allah aku ingin beramal amalan soleh langsung ditakyin oleh si mayit ini. La'alli a'malu sholihan. Aku akan mengamalkan amalan soleh. Itu permintaannya. Itu harapannya. Dikembalikan untuk hidup kedua kalinya di dunia sekarang ini, supaya dia beramal soleh. Tidak ada lagi pikirannya yang lain. Hanya amal soleh, amal soleh, amal soleh. Kenapa? Dia sudah melihat dengan kepalanya bagaimana malaikat itu datang dan bagaimana nikmat kubur atau siksa kubur itu betul-betul ada ketika dia sudah mati. Namun ketetapan Allah Subhanahu wa taala, jika sudah Allah Azza wa Jalla menetapkan satu perkara, tidak akan dicabut ketetapan tersebut. Kalau sudah mati ya sudah, tidak akan bisa lagi bangkit kembali. Makanya Allah Subhanahu wa taala jawab di dalam ayat itu, kalla, sekali-kali tidak. Tidak mungkin dan tidak akan. Seandainya pun dia diberikan izin oleh Allah untuk dihidupkan kembali, hidup lagi dia di kehidupan dunianya, innaha kalimatun huwa qailuha, benar-benar dia hidup selamat dari kuburan itu. Yang terjadi akan sebaliknya. Saat dia hidup kembali, bukan lagi amal soleh yang menjadi tujuannya. Lantas apa? Reset lagi, kembali lagi sebagaimana dia belum pernah merasakan kematian. Maka Allah tegaskan, innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya ucapan yang dia ucapkan di mulutnya saja, tidak akan dipraktekkan kalau seandainya benar-benar dia dihidupkan. Jadi seperti itulah manusia. Maka jangan menunggu dekatnya ajal kita. Selama kita masih hidup sekarang, manfaatkan waktu kehidupan kita untuk melakukan amal soleh. Apapun amalan itu, terserah, tafadhol dilakukan. Babnya adalah penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Pilih jalan mana yang mudah untuk antum melakukan amal soleh, tempuh jalan itu, istiqomah di atas jalan tersebut. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-17. Kita lanjutkan yang berikutnya. Ats-tsamina asyar, hadis yang ke-18. An Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya pendek, antum boleh ingat, kullu ma'rufin shadaqatun, kullu ma'rufin shadaqatun, seluruh kebaikan adalah sedekah. Pendek kan hadisnya, hanya 3 kata. Kullu ma'rufin shadaqatun, seluruh kebaikan adalah sedekah. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Demikian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu. Baik. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, meskipun hadis ini adalah hadis yang pendek, akan tetapi hadis ini termasuk dari Jawami'ul Kalim, yaitu kalimat ringkas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mencakup hukum yang sangat luas. Beliau mengatakan, kullu ma'rufin shadaqatun, semua kebaikan itu akan bernilai sebagai sedekah. Baik. Dan ini umum sebagaimana kita isyaratkan di atas tadi. Umum mencakup yang pertama, kullu ma'rufin yata'arafun nasu 'ala husnihi. Segala kebaikan yang diketahui atau diakui oleh manusia. Baik. Maksudnya apa? Tanpa harus dalil, fitrah manusia tahu kalau itu kebaikan. Ini jenis yang pertama. Al-ma'ruf ma yata'arafun nasu 'ala husnihi. Yang diketahui oleh manusia bahwa itu kebaikan tanpa butuh dalil. Tatkala seorang melakukannya, itu akan bernilai seperti dia mengeluarkan sedekah. Ini yang pertama. Kemudian jenis yang kedua. Al-ma'ruf ma'arafa atau ma'urifa fi syar'i husnuhu, segala kebaikan yang diketahui di dalam syariat, segala kebaikan yang diketahui di dalam syariat. Nah, kalau yang kedua ini berkaitan dengan dalil. Kalau ada satu dalil menunjukkan tentang perkara kebaikan, kamu lakukan kebaikan itu karena dalil, itu akan bernilai sedekah. Jadi yang pertama kembalinya hanya kepada uruf, kepada kebiasaan, kepada adat. Yang kedua, kembalinya kepada al-ibadah, at-ta'abbud lillah. Semua kedua-duanya, dan itu tentu mencakup lebih banyak perkara lagi. Baik yang mayata'arafu an-nasu ala husnihi, ini mencakup lebih banyak hal. Dan juga yang berkaitan dengan dalil, yang berkaitan dengan at-ta'abbud lillah, ini juga mencakup lebih banyak hal. Semuanya termasuk dalam apa yang ditunjukkan oleh hadis ini, kebaikan. Dan ketika kita lakukan itu, kebaikan tersebut itu akan bernilai sedekah kepada kita sekalian. Taib. Masih di dalam bab ini, belum lama juga, mungkin kalau tidak salah 3 pekan yang lalu kita pernah bahas sebuah hadis bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala fuqara ushabah, orang-orang fakir dari para sahabat, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kepada Nabi bahwa mereka merasa seolah-olah terlambat dari orang-orang kaya dari para sahabat. Kenapa mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur, orang-orang kaya di antara kami telah pergi jauh membawa banyak pahala. Kenapa demikian? Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menjawab, yusalluna kama nusalli. Lah, mereka salat sebagaimana kami juga salat. Sama-sama kita melaksanakan salat, baik salat wajib maupun salat sunnahnya. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Sama kita berpuasa, baik puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah. Tapi satu hal yang mereka bisa lakukan sementara kami tidak bisa melakukannya. Apa itu? Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah, mereka bisa berinfak, berderma dengan kelebihan harta mereka sementara kami tidak. Ini kegelisahan dari para sahabat-sahabat yang fakir. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menghibur kepada mereka. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tatasaddaquna bihi. Dalam riwayat yang lain, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu membukakan banyak pintu-pintu untuk kalian itu bisa bersedekah. Tidak harus seperti yang dilakukan oleh mereka dengan materi, dengan harta. Sedekah itu banyak jalannya. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingannya? Sedekah-sedekah yang bisa dilakukan meskipun tidak pakai harta dan itu mudah. Masih ingat? Tayyib. Kullu tasbihatin shadaqatun. Setiap tasbih yang kamu ucapkan itu bernilai sedekah. Kemudian wa kulli takbiratin atau wa kulli tahlilatin shadaqatun. Semua ucapan tahlil la ilaha illallah yang kamu ucapkan akan bernilai sedekah. Apalagi wa kulli tahmidatin shadaqah. Ucapan alhamdulillah yang kamu ucapkan itu juga bernilai shadaqah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun wa nahyun 'an munkarin shadaqatun. Memerintahkan seseorang kepada kebaikan itu juga sedekah untuk kamu. Melarang seseorang dari kemungkaran itu juga sedekah untuk kamu. Bahkan wa fi budhi ahadikum shadaqatun. Pada hubungan suami istri antara kalian yang sudah menikah itu juga ada sedekah di sana. Dihibur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabat fuqara itu termasuk min makna hadal hadis. Makna dari hadis ini, kullu ma'rufin shadaqatun. Segala kebaikan yang kalian lakukan itu bisa bernilai sedekah. Tayib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Demikian pula yang di atas tadi mungkin kita bahas lebih banyak kan berkaitan dengan ibadah yang ada dalilnya. Nah, contoh yang mungkin tidak ada dalilnya, perkara-perkara remeh. Jenis yang pertama yang kita bahas di atas tadi, kullu ma yata'arafun nasu 'ala husnihi. Segala sesuatu yang diketahui oleh manusia bahwa itu kebaikan meskipun tidak butuh dalil, itu juga bisa bernilai sedekah. Apa contohnya? Banyak sekali. Yang pertama mungkin seperti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antalqa akhaka biwajhin tal. Ketika bertemu dengan saudaramu, bertemu dengan sesama ikhwah dengan wajah yang tal, wajah yang berseri, wajah yang terlihat bergembira meskipun di belakang sedang banyak masalah, meskipun di belakang sedang cekcok dengan keluarganya, meskipun di belakang sedang ada begini begitu. Tapi ketika kamu bertemu dengan saudaramu, terlihat wajah itu ceria, bahagia, tersenyum. Ini juga termasuk salah satu dari bentuk sedekah. Atau engkau melihat saudaramu sedang wajahnya muram, mungkin dia banyak masalah, datangi dia, tanya, dihibur, itu juga bentuk sedekah. Atau apalagi yang mungkin tidak butuh dalil, tapi itu adalah kebaikan. Tafadhol contohnya, kalau tidak berkaitan dengan dalil, sepertinya lebih mudah. Apa contoh yang lain? Tafadhol, sebelah kiri satu contoh, yang tengah satu contoh, yang kanan satu contoh, yang belakang satu contoh. Tidak pakai dalil, dan itu kebaikan. Yang kanan dulu, monggo. Apa? Hah? Menyingkirkan gangguan dari jalan, thayyib. Nah, anggap saja itu tidak berkaitan dengan dalil, meskipun kita bahas pekan kemarin. Thayyib. Contoh yang lain. Sebelah kiri. Alhamdulillah kita sudah banyak dalil-dalil dari yang kemarin itu. Anggap saja enggak berkaitan dengan dalil, perkara-perkara yang umum kemarin itu bisa menjadi kebaikan. Apa? Fadl. Apa ini? Memberikan minum kepada seseorang. Enggak butuh dalil ini. Meskipun sudah kita bahas kemarin ada dalil tentang keutamaannya. Antum berikan minum kepada saudara antum, itu sudah bernilai sedekah. Tapi apalagi contohnya? Hah? Memberi makan. Enggak mesti kepada manusia, kepada hewan juga tidak mesti kepada hewan peliharaan. Terserah itu hewan apa. Juga bernilai sedekah. Intinya masyaallah rahimani wa rahimakumullah, antum bisa cari contoh semua kebaikan yang antum lakukan akan bernilai sedekah. Taib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Saya akan bacakan Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaimin rahimahullah taala, beliau memberikan satu contoh yaitu tentang menjamu tamu. Beliau mengatakan, falau qabalta dhuyufa bil inbisat wa ta'jili adhyafata lahum wa ma asbaha dhalik fa hadha shadaqah. Seandainya ada tamu yang datang ke rumahmu, kemudian engkau temui tamu tersebut, engkau terima tamu tersebut, bersegera engkau menyambut tamu tersebut, fa hadha shadaqatun. Maka ini termasuk bentuk sedekah. Undur ila Ibrahim alaihi salatu wassalam. Coba lihat bagaimana yang dicontohkan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lamma ja'atuhu al malaikatu duyufan. Ketika suatu kali Allah mengutus para malaikat untuk bertamu kepada Ibrahim. Mereka datang sebagai tamu-tamu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ayo. Ingat kisahnya ini di mana? Siapa para malaikat yang diutus oleh Allah ini? Siapa malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah ini? Malaikat-malaikat yang akan menyampaikan berita tentang dihancurkannya kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Nah, mereka datang mampir ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik. Para malaikat ini datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Faqalu salaman, disebutkan dalam surat Adz-Dzariyat. Lantas mereka mengucapkan salam kepada Ibrahim. Maksudnya mengucapkan assalamualaikum. Minta izin masuk menemui Ibrahim. Apa kata Allah selanjutnya? Surat Adz-Dzariyat sudah pada hafal. Qalu salaman, qala salamun. Para malaikat itu mengucapkan salam kepada Ibrahim dan Ibrahim juga mengatakan kepada mereka salam. Tapi ada yang berbeda di sini Allah isyaratkan, yaitu Ibrahim alaihi salatu wasalam menjawabnya dengan jawaban salam yang lebih baik. Dalilnya di mana? Ada pada kata salam. Di mana ucapan salam para malaikat di situ dimansubkan oleh Allah. Qalu salaman, mereka mengatakan atau mengucapkan salam, dimansub. Berarti itu ucapan langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mafhum? Sekarang diucapkannya. Tapi Ibrahim membalasnya qala salamun, dirofakkan. Iya, Ibrahim berkata salamun, dirofak. Ada perbedaan dari ilmu nahwu di sini, dari sastra Arab di sini. Ketika dirofak, jumlahnya bukan jumlah fi'liyah, jumlahnya adalah jumlah ismiyah. Bagi yang sudah belajar nahwu insyaallah paham. Jumlah ismiyah itu lebih ablagh, lebih tandas, lebih tegas dibandingkan jumlah fi'liyah. Maka jawaban Ibrahim, salamun itu seolah-olah sebelum engkau mengucapkan keselamatan kepada kami, kami sudah terlebih dahulu ridho dengan menyertakan keselamatan kepada kalian. Tayyib. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, fa huwa ablaghun wa madza sana'a alaihi salatu wassalam. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam ini adalah jawaban salam yang lebih baik. Tayyib. Dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan itu kemudian juga menjadi syariat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang mengucapkan salam kepada kita, maka cara menjawab salamnya minimalnya adalah sama atau yang lebih baik ditambahkan. Jadi tidak boleh kurang. Kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, jawabannya minimalnya sama, waalaikumsalam. Lebih baik lagi ditambah, waalaikumsalam warahmatullah. Lebih baik lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh dijawab kurang. Wa idza hayyitum, kata Allah, apabila ada yang mengucapkan tahiyah kepada kalian, ucapan selamat kepada kalian, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah dengan ucapan selamat yang lebih baik. Aurduha, atau minimalnya kata Allah, balas yang semisal. Jadi kalau ada yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, jangan dijawab hanya waalaikumsalam. Jawabannya apa? Waalaikumsalam warahmatullah, minimal sama. Kalau bisa lebih baik. Dan para nabi dahulu mereka mencontohkan demikian, tidak menjawab salam kecuali dengan yang lebih baik dan yang lebih utama. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan. Setelah menjawab salam, apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihi salatu wasalam? Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Faragha. Faragha itu maksudnya pergi dengan sembunyi-sembunyi. Jadi begitu sudah diterima tamu-tamu malaikat itu, dimasukkan ke dalam rumah beliau, kemudian mereka dipersilahkan duduk, Ibrahim pergi ke belakang, sembunyi-sembunyi. Ila ahlihi, menemui keluarganya. Faja'a bi'ijlin samin. Setelah itu beliau datang membawa ijlin samin. Ijl, apa ijl? Anak sapi. Jadi beliau cari anak sapi, disembelih, kemudian dihidangkan. Kalau dalam Adz-Dzariyat ayat yang ke-26 ini disebutkan oleh Allah bi ijlin samin, anak sapi yang gemuk, jadi dagingnya banyak. Namun di dalam ayat yang lain, surat Hud ayat yang ke-20 atau 69, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan faja'a bi'ijlin hanid. Ibrahim datang membawa anak sapi yang hanid. Hanid maksudnya masywi, anak sapi yang sudah dipanggang. Beliau pergi, datang hidangannya untuk para malaikat itu anak sapi panggang. Masya Allah, gemuk lagi. Ya, ini gambaran dari menjamu tamu dengan jamuan yang baik. Ibrahim belum tahu kalau yang datang itu para malaikat. Baik. Beliau hanya ingin menjamu tamu-tamunya dengan makanan yang lebih baik. Nah, kata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa ma'lumun anna lahmal mashwiya at'am min al-lahmil matbukh. Baik. Li'anna ta'mahu yakunu baqiyan fihi. Kenapa para nabi dahulu suka menghidangkan daging panggang? Faedah juga kepada kita. Yang namanya daging panggang itu, menurut mereka dahulu, bahkan mungkin sampai sekarang, daging panggang itu adalah hidangan yang paling bagus, hidangan yang paling baik. Kalau itu dari daging, dibandingkan daging yang direbus atau daging yang diproses dengan olahan lain, daging panggang itu adalah yang paling nikmat. Dan ini kebiasaan Arab. Mereka hidangkan kalau bisa panggang, panggang dulu. Kalau tidak bisa daging panggang, baru daging yang lain. Tayyib. Faja'a bi'ijlin. Faedah yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim memilih untuk memberikan daging anak sapi? Kan banyak daging yang lain. Kenapa beliau memilih daging anak sapi? Kata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Wa yaquluna innal 'ijla min afdhali anwa'il lahm." Yang namanya daging anak sapi itu adalah daging yang terbaik. Daging yang paling bagus. Li'anna lahmahu layyinan wa ladzidan. Karena dagingnya cenderung lembut, rasanya juga sangat enak dibandingkan daging-daging yang lain. Makanya Ibrahim memilih untuk menyembelih anak sapi. Jadi tidak main-main. Masalahnya beliau tidak tahu yang datang ini malaikat. Setelah itu faqarrabahu ilaihim, didekatkanlah daging anak sapi panggang tadi kepada mereka. Di sini ada faedah lagi yang ketiga, kata beliau rahimahullah ta'ala. Faedahnya adalah ketika menjamu tamu itu lebih baik makanannya dihadirkan di depan dibandingkan mereka yang dipanggil menuju satu ruangan untuk makan. Ini menurut beliau rahimahullah ta'ala. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibrahim itu adalah kesempurnaan menjamu tamu, di mana hidangan itu dibawakan, dihadirkan, didatangkan, ditaruh di hadapan tamu. Taib. Faqarrabahu ilaihim, ketika telah didekatkan kepada mereka, malaikat ini sama sekali tidak menyentuh daging panggang, anak sapi panggang itu. Taib. Faqala ala ta'kulun, melihat mereka tidak menyentuh hidangannya, Ibrahim alaihi salatu wasalam bertanya, ala ta'kulun, ay lima la ta'kulun, kenapa kalian tidak makan? Faedah yang keempat, adab yang keempat saat menjamu tamu dari apa yang dilakukan oleh Ibrahim ini, yaitu kalau memerintahkan tamu untuk makan, jangan dengan kalimat perintah. Jadi Ibrahim tidak mengatakan kulu, silahkan makan, tidak. Tapi beliau mengatakan kenapa tidak dimakan. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, faedah yang keempat, menghormati tamu dengan tidak memerintahkan mereka makan, tapi hanya ditanya kenapa tidak dimakan. Itu sudah isyarat. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Saat sudah ditanyakan kenapa tidak dimakan, mereka juga tetap diam saja, barulah ada yang kelima, kebiasaan orang-orang Arab dahulu. Kebiasaan orang-orang dahulu, ketika tamu itu tidak mau makan hidangan yang dihidangkan, berarti mereka adalah tamu yang bisa saja tidak berniat baik. Jadi itu isyarat. Kalau tamu baik, dihidangkan makanan, dia akan langsung makan. Tapi kalau dia tidak mau makan, berarti tamu itu punya niat sesuatu terhadap yang punya rumah. Nah, makanya kata Allah Subhanahu wa taala berikutnya, fa'au jasa minhum khifah. Ketika malaikat-malaikat itu tidak mau makan, Ibrahim alaihi salatu wasalam terlihat ketakutan. Tiba-tiba saja beliau langsung takut. Kenapa? Jangan-jangan ini orang-orang jahat. Mereka tidak mau makan, padahal alasannya bukan itu. Yang datang ini malaikat. Dan malaikat sudah panjang kita bahas di mana? Di Bukur tentang sifat-sifat malaikat. Malaikat makan atau tidak? Hah? Malaikat itu makan atau tidak? Minum atau tidak? Ayo. Kalau antum jawab iya tak tanya dalilnya, kalau jawab tidak tak tanya dalilnya. Malaikat makan atau tidak? Semuanya harus tahu. Hah? Ikhwan yang sering hadir, malaikat makan atau tidak? Jawab apa dijawab? Takut ditanya dalilnya. Baik. Malaikat tidak makan. Sudah pernah kita bahas. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun." Para malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang yusabbihuna al-lail. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah malam hari, wan-nahar sampai siang hari. Dari siang hari sampai ke malam hari lagi. La yafturun, dan tidak futur mereka itu. Tidak turun semangatnya untuk bertasbih, memuliakan Allah untuk beribadah. Nah, dari ayat ini para ulama mengambil faedah bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk tujuannya makan. Makannya tidak pernah ada datang dalil yang menunjukkan bahwa malaikat itu adalah makhluk yang makan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bahkan malaikat itu diciptakan tanpa jauf. Apa jauf nih? Batang tenggorokan. Jadi mereka tidak butuh makan, tidak punya perut juga. Lantas dari mana energi mereka? Dari mana kekuatan mereka? Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Penciptaannya saja berbeda. Mereka diciptakan dari cahaya, dan Allah yang lebih tahu bagaimana fisik asli dari malaikat. Tidak ada satu manusia pun yang mengetahuinya kecuali Rasulullah SAW. Beliau pernah melihat wujud asli Jibril, itu pun hanya beberapa kali saja, dihitung jari. Tayyib. Dalil yang kedua adalah kisah Ibrahim ini. Para malaikat tidak mau makan karena memang mereka bukan makhluk yang butuh makan. Tayyib. Fa'aujasa minhum khifah. Qalu la takhaf. Ketika melihat Ibrahim ketakutan, para malaikat mengatakan la takhaf, janganlah engkau takut wahai Ibrahim. Wa basyaruhu bighulamin alim. Mereka datang ke sini yang pertama diperintahkan oleh Allah untuk bertamu kepada Ibrahim. Yang kedua membawa berita gembira dari Allah Azza wa Jal bahwa Ibrahim akan dikaruniai seorang anak. Wa basyaruhu bighulamin alim. Mereka memberikan kabar gembira akan dilahirkannya seorang anak alim yang berilmu luas. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin. Ketika mendengar ucapan para malaikat itu, istri beliau yang ada di dalam rumah mendengarkan aqbalat imra'atuhu fi sarratin, tiba-tiba berteriak mendengar kabar dari malaikat itu. Bagaimana tidak? Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika kedatangan mereka adalah sebagai seorang laki-laki yang sudah berusia. Istrinya juga seorang nenek-nenek. Makanya seperti mustahil, mereka sudah berusaha sekian lama agar punya keturunan, tapi tidak kunjung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang di usia senja saat Ibrahim sudah kakek, istri beliau sudah nenek, kok tiba-tiba malaikat ini memberikan kabar gembira akan dilahirkan seorang anak. Makanya istrinya kemudian berteriak. Kenapa berteriak? Beliau kaget dan mengatakan ajuzun aqim, duhai wanita tua yang lemah. Aqim itu adalah wanita yang tidak punya anak. Wanita tua lemah yang tidak bisa punya anak, kok sekarang diberitakan untuk akan melahirkan seorang putra. Tayyib. Qala kadzaliki qala rabbuk. Lalu para malaikat itu menjawab, demikianlah qala rabbuk, yang diperintahkan oleh Rabbmu. Tayyib. Innahu huwal hakimul alim. Sesungguhnya dialah Allah Al-Hakim yang maha bijaksana, Al-Alim yang maha mengetahui. Ayat ini di luar kebiasaan dalam Al-Quran. Kalau antum melihat di dalam Al-Quran, Alim sama Hakim biasanya didahulukan mana? Innallaha hakimun alim atau innallaha alimun hakim? Innallaha alimun hakim. Pasti alim dulu. Allah maha mengetahui dan Allah maha bijaksana. Tapi di dalam ayat ini, tatkala para malaikat menyampaikannya kepada istri Ibrahim alaihi salatu wasalam tentang ketetapan dari Allah, mereka menyebutkan hakim terlebih dahulu. Innahu huwal hakimul alim. Sesungguhnya Allah yang maha hakim, maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Ini juga isyarat bahwa kehamilan istri Ibrahim yang berada pada usia tua renta dan bisa punya anak karena izin dari Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan yang bisa terjadi pada manusia. Baik, makanya dibalik. Allah maha bijaksana dan Allah lebih mengetahui. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini mungkin ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita kaji di pertemuan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah, tentang seorang muslim yang tidak ada ruginya ketika menanam pohon. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Wa sallallahu wasallam wa barakala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.